Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak hentinya kita senantiasa menyatakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kemudahan untuk menunaikan bakti kita dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, untuk mengampuni dosa-dosa kita, serta senantiasa memberikan taufik dan bimbingannya kepada kita. Amin ya mujibas saidin. Kemudian kita masih melanjutkan di ayat yang ke-83 dari surat Al-Baqarah ini, dari beberapa fawaid yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Terkait dengan janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang Bani Israil, dan khitab ini juga kepada kita untuk yang pertama tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, jadi dengan tauhid, kemudian berbakti kepada kedua orang tua yang merupakan kedua setelah bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada kerabat dekat, kepada orang-orang miskin, dan berikutnya. Kemudian selanjutnya qala yang ke-8, wa minha wujubul qawli al-hasan, nah wajibnya berkata yang baik. Ya qawlihi ta'ala wa qulu lin-nasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan baik. Wa qulu qawlan sadida, ayat sama semacam ini banyak sekali dalam Al-Quran Al-Karim. Wadidul qawli al-hasan qawlan, qawlu su'in wa qawlun laysa bisu' wala hasan. Kebalikan dari perkataan yang baik ini ada dua perkataan. Yang pertama adalah perkataan yang buruk, yang kedua adalah perkataan yang tidak buruk juga tidak baik. Amma qawlu su' fa innahu manhiyun anhu. Adapun perkataan yang baik dan perkataan yang buruk, maka ini dilarang. Wa ammal qawlu alladhi laysa bisu'in wala hasan. Adapun perkataan yang tidak buruk juga tidak baik. Fa laysa ma'muran bihi. Ini tidak diperintahkan. Tidak diperintahkan untuk mengatakannya, wala manhiyan anhu. Juga tidak dilarang. Lakin tarkuhu afdal. Namun meninggalkannya itu lebih utama. Walihada wasafallahu ibadar rahmani bi annahum la yashaduna az-zura wa idza marru bil-laghwi marru kirama. Karena inilah Allah Subhanahu wa taala mensifati ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka adalah la yashaduna az-zur. Mereka tidak memberikan kesaksian palsu. Wa idza marru bil-laghwi marru kirama, dan tatkala mereka melewati sesuatu yang melalaikan, laghu marru kirama, maka mereka melewatinya dengan mulia. Melewatinya dengan mulia. Mereka tidak terpengaruh dengannya. Waqala Rasul alaihi salatu wasalam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya berkata yang baik atau diam. Ini terkait dengan perkataan yang mubah, ya. Yang mubah, tidak diperintah, tidak juga dilarang. Tapi kalau kemudian berlebihan, ini juga artinya tenggelam dalam perkataan seperti itu, ini juga akan melalaikan. Ngobrol, ngalur ngidul, gak guna, Artinya bukan suatu kebaikan, namun juga bukan suatu keburukan, namun kemudian akan bisa qabdul waqt, ya, membunuh waktu. Ini tentunya kemudian menjadi terlarang, yang pada asalnya adalah sesuatu hal yang mubah, tidak diperintah, tidak juga dilarang. Dan ini sifat ibadah Rahman, senantiasa menjaga kepada waktunya. Kemudian yang kesembilan, minha al-amru bi iqamatis shalah 'ala al-wujub 'ala wajhi al-wujub fi ma la tasihhu shalatu illa bihi. Perintah untuk menegakkan salat 'ala wajhi al-wujub, dengan perintah yang wajib, yang dimana salat itu tidak sah kecuali dengan perintah itu. Wa 'ala wajhi istihbab, dan juga perintah secara istihbab sunnah fi ma tasihhu shalatu bidunihi wa huwa min kamaliha, yang tentunya salat itu tidak sah dengan tanpa dengan istihbab ini kecuali dengan kecuali dengannya, dan ini termasuk dari kesempurnaan. Artinya perintah menegakkan salat, baik hal-hal yang wajib, karena salat ini ada wajibatus shalah, ada wajibatus shalah, ada arkanus shalah, ada rukun, ada wajib, ada mustahabbat, ada sunnah-sunnahnya sholat. Kalau rukunnya sholat, jelas ini yang pokok. Kalau tidak dikerjakan, tidak sah. Tapi wajibatus sholat, ini kalau tidak dikerjakan, ini masih bisa diganti dengan sujud sahwi. Sama dengan ibadah haji. Kalau rukunnya tidak dikerjakan, tidak sah hajinya. Kalau wajibnya tidak dikerjakan, masih bisa diganti dengan dam, ya. Maka ini yang diperintahkan. Maka perintah ini ada perintah yang merupakan pokok, kemudian wajibat, dan juga mustahabat, ya. Yang mustahabat merupakan kesempurnaannya, sunnah-sunnahnya sholat. Maka ini juga diperintah, tetap diperintahkan, karena ini adalah mengarah kepada kesempurnaan sholat itu sendiri. Maka ini namanya menegakkan sholat, iqamatus sholat, dalam rangka untuk menegakkan sholat. Maka Allah tidak mengatakan adaus sholat. Ini tidak ada lafaz ada, menunaikan sholat itu tidak ada. Tapi dengan makna iqamah. Semuanya adalah dengan iqamah. Ini menunjukkan bahwa sholat ini adalah tegak. Menegakkan sholat. Bagaimana tegaknya sholat? Ini tentunya rukun wajibat, kemudian juga mustahabatnya ini supaya menjadi baik, jadi pilar Islam. Qala minha anna as-salawat mafruḍatun 'ala man kana qablana. Dari ayat ini juga diambil faedah bahwa salat itu wajib juga bagi orang-orang sebelum kita. Hal ini tentunya juga dipahami dari ayat ini, demikian pula dari kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Mi'rajkannya. Ketika mendapatkan perintah wahyu, perintah sholat 50 kali sehari semalam, maka kemudian turun bertemu dengan Nabi Musa, ya, dan menghasung untuk minta diringankan lagi. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam pun juga mengisahkan tentang umatnya yang juga berat. Maka hal ini juga menunjukkan itu juga disyariatkan sholat itu kepada Bani Israel, pada umatnya Nabi Musa alaihissalam. Merupakan hal yang wajib dari sebelumnya. Hanya kemudian artinya keumuman sholat itu adalah wajib, sebagaimana juga puasa pun juga wajib. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hanya kemudian syariat bentuknya ini yang berbeda. Bentuknya berbeda. Di mana pada kita diberikan kelonggaran, ya, untuk kita sholat dimanapun kecuali yang tidak dibolehkan. Asalnya adalah dimanapun boleh, kecuali di kuburan sama di hammam, ya, dan di mabarikul ibil, di kandang unta. Ini saja yang terlarang. Tapi umat terdahulu tidak boleh kecuali tempat khusus. Ini sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Utiitu khamsan lam yutahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 perkara yang ini tidak diberikan kepada seorang nabi pun dari sebelumnya, sebelumku. Salah satunya adalah waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikannya bumi ini adalah masjid dan alat untuk bersuci. Tahur, untuk bersuciannya dimanapun. Maka kemudian beliau mengatakan wa ayyuma rajulin adrakathu shalatan yusalli. Maka siapapun dia mendapati waktu salat, maka salatlah. Ini kelonggaran diberikan kepada kita yang ini tidak diberikan kepada umat sebelum kita. Kemudian yang ke-11, wa minha wujubu ita'iz zakat. Wajibnya membayar zakat. Diqaulihi ta'ala wa atuz zakah. Ini jelas dan zakat. Zakat dengan salat satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Maka memisahkan antara salat dan zakat ini adalah kufur. Sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala memerangi kepada para mani'uz zakat, para penahan zakat yang tidak mau bayar zakat. Ini diperangi seperti orang-orang yang murtad karena yang merupakan hakul Islam. Jadi zakat itu adalah hakul Islam, bukan hakul fard. Haknya individu itu tidak, tapi ini adalah haknya harta. Meskipun dia adalah seorang yatim, orang gila sekalipun, kalau dia kaya, orang gila, tapi orang anak yatim dan punya harta yang sudah wajib dizakati, maka tetap itu adalah wajib dizakati. Ini bukan hakul fard, tapi hakul mal, haknya harta yang merupakan hakul Islam. Qala minha wujub az-zakati 'ala man kana qablana, juga sama seperti salat, zakat juga wajib pada orang-orang sebelum kita. Walakin la yalzam an yakunu musawina lana fil amwali allati tajibu fiha az-zakah. Namun tentunya tidak sama, tidak mengharuskan untuk itu sama. Mereka itu sama dengan kita pada harta-harta yang wajib dizakati. Artinya sebagaimana tadi kita singgung bahwa sholat pun juga diwajibkan, zakat juga diwajibkan secara umum, hanya bentuk syariatnya yang berbeda, bentuk aplikasinya yang berbeda. Tentunya di sini juga tidak sama, harta-harta yang wajib dizakati pada kita ini tidak sama dengan pada umat sebelum kita. Yang pada kita juga terbatas hanya pada naqdain, 2 alat tukar dan yang semisalnya, ya, dari emas, perak, kemudian mata uang dikiaskan kepada naqd ini, ya, pada alat tukar. Kemudian zuru' wa thimar, ya, biji-bijian dan buah-buahan, ini juga terbatas. Biji-bijian hanya yang merupakan qutul balad, merupakan bahan makanan pokok. Buah juga terbatas, tidak semuanya. Artinya juga hanya pada zabib dan tamar saja, zabib dan tamar. Kemudian pada mawashi, pada binatang ternak ini juga hanya yang saimah, ya. Yang saim, yang diumbar saja. Kalau yang di kandang ini tidak terkena zakat. Dan juga ada kadarnya sendiri. Dan ini pun juga terbatas hanya pada onta, sapi dan kambing saja. Kemudian kerbau dikiaskan kepada sapi. Ini hanya itu saja. Kemudian pada rikas, barang temuan ini semuanya terbatas, dan itu sesuai ketentuan dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian maka kita jangan melihat banyaknya atau melihat ini, dan juga tidak boleh kemudian kita pukil, ya. Ini semuanya adalah tidak boleh untuk kemudian memisahkan yang sudah digabung atau menggabungkan yang sudah dipisah, khasyyat az-zakah, karena khawatir untuk bayar zakat. Maka ini tidak boleh dipukili. Kemudian juga urudut tijarah, ya, barang dagangan. Ini juga wajib dizakati. Meskipun khilaf juga, tapi kepada yang mewajibkan itu lebih kuat. Saya pernah bahas itu sudah hampir semuanya, hampir syibuh ijma', Jadi khilafnya khilaf yang boleh dibilang syadz lah, hanya sedikit sekali ini dari Hanafiyah saja. Kalau dari kemudian kita apa, dari awal para sahabat, kibar sahabat semuanya mengatakan wajibnya. Kemudian fuqaha sab'ah, 7 ulama besar di masa tabi'in yang tinggal di Madinah, semuanya mengatakan wajib. Kemudian madzhab juga. Madzhab ini juga hampir semuanya kecuali sebagian kecil dari Hanafiyah aja. Ini pun juga ini hampir syibah ijma', ya, boleh dibilang seperti hampir ijma'. Maka ini juga tetap wajib. Dan sebenarnya ini juga fatwa dari hayat kibar ulama pun juga seperti itu. Karena itu harta itu yang dizakati adalah pada yang nemu, yang berkembang. Tentunya dagangan ini yang paling berkembang. Hanya kemudian yang sekarang ini ditambah adalah zakat profesi. Ya, ini bukan ijtihad, ini nambahi, ya. Bukan ijtihad, ya. Karena kiasnya kias ma'al farid. Kiasnya tidak sesuai. Ini dikiaskan kepada mereka mewajibkan adanya zakat profesi, ini dikiaskan kepada tanaman. Setiap bulan panen. Ini ya. Dan ini tidak ada berfatwa kecuali Yusuf Qardawi saja. Berfatwa ini kecuali Qardawi sama dari Kuwait. Sedunia cuma itu dok sekarang ini. Ini karena itu kontemporer. Maka ini tidak ada. Zakat profesi itu tidak ada. Baik. Maka ini masalah zakat itu tidak sama antara yang barang-barang yang wajib dizakati pada kita dengan pada orang-orang terdahulu. Wala yalzam an yakunu musawina lana fil amwali allati tajibu fiha zakah wala fi miqdari zakah, juga tidak pada kadar zakatnya, yakni nisabnya seberapa, juga kadar yang wajib di zakatnya berapa, ini tentunya berbeda. Dan ini sudah ada ketentuan-ketentuannya. Wala fi alladhi tudfa'u ilaihim, juga tidak sama pada siapa yang berhak mendapatkan zakat ini. Dari 8 golongan kalau pada kita. Bagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah. Maka ini berbeda. Dan hanya kesamaannya adalah sama-sama wajib. Wa minha anna bani Israil ma hadzal mitsaq alladhi akhadahu Allahu 'alaihim lam yaqumu bihi illa al-qalil minhum. Dari ayat ini bahwa Bani Israel dengan perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji terhadap mereka ini, lam yaqumu bihi, mereka tidak menegakkan janji ini kecuali sedikit dari mereka. Ini tabiat dari Bani Israel, suka mengingkari janji. Dan ini janji kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu, bagaimana kepada yang lainnya. Wa minha anna tawalli bani Israil kana tawalliyan kabiran haitsu kana tawalliyan bi'iraq. Ini bahwa berpalingnya bani Israil ini adalah berpaling yang besar. Artinya tawalli sini i'rad. Ini berpaling yang menolak. Nah, ini ya, menolak artinya bukan sekedar tidak menunaikan janji saja, tapi ini adalah karena menolak janji itu. Ini Bani Israel. Ini beliau seperti kufur al-iba, ya, wal-irad, ya. Kufurnya mereka adalah karena dan tidak hanya itu saja, bahkan karena mana irad ini juga dibarengi dengan pembangkangan atau melawan. Bukan hanya menolak saja, tapi dengan melawan. Wa minha anna al-mutawalli al-mu'rid ashadd min al-mutawalli ghairu al-mu'rid. Ini jelas bahwa yang berpaling tapi mu'rid ini lebih dahsyat dari yang berpaling tapi tidak mu'rid. Ini sudah, karena yang mutawalli al-mu'rid ini sudah tidak memenuhinya tapi juga melawan, berpaling dan melawan, menentang. Dan ini Bani Israil. Maka mereka itu adalah ala ilm. Ketika menentangnya adalah menentang ala ilm. Ini dibangun di atas keilmuan mereka mengerti benar. Qala minha anna tawalli qad yakunu bi irad wa qad yakunu bi ghairi irad li'annahu law kana bi irad mutlaqan lam yastaqim qawluhu wa antum mu'ridun. Ini bahwa tawalli berpaling ini terbagi dua, bi irad wa bi ghairi irad. Karena di akhir ayat disebutkan wa antum mu'ridun. Kalau hanya irad saja pun juga tidak sesuai. Namun juga di akhir dikatakan wa antum mu'ridun, dan kalian mu'ridun, berpaling. Ini Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menambahkan ini karena artinya di sini bentuk pengingkaran, bentuk keberpalingan ini bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Ada yang memang hanya berpaling begitu saja, ada yang lebih dari itu sampai kemudian melawannya. Ini jemaah mendapatkan Allah Subhanahu wa taala beberapa fawaid dari ayat yang ke-83 yang tentunya dalam memberikan faedah kepada kita banyak dari bagaimana sifat-sifat dari Bani Israil yang seperti itu durjananya. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari sifat-sifat mereka ini. Amin. Majelis Saidin wallahu ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.